Mitra Bisnis, dalam serial tulisan di koran internet yang bertajuk Platform Presiden 2009, Kwik Hyun-gi menyarankan agar presiden terpilih pada pemilu 2009 berani mengeluarkan dekrit untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen dengan berbagai konsekuensinya. Menurut Kwik Hyun-gi, apa yang terjadi di Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 45 justru kekacauan, dan yang kita alami sehari-hari bukanlah demokrasi, tetapi anarki dan chaos. Demokrasi atas dasar Undang-Undang Dasar pasca amandemen tidak mencerminkan kepribadian Indonesia serta membuat beberapa elemen bangsa berperilaku menyimpang dari akar budaya dan nilai-nilai luhur serta karakteristik bangsa. Untuk membahas fenomena ini, segera kita temui Kwik Hyun-gi. Pak Kwik, Anda telah mengindikasikan adanya anak bangsa Indonesia yang berperilaku menyimpang dari akar budaya dan karakteristik bangsa pasca terjadinya amandemen. Lantas, apakah fenomena ini terkait erat dengan gaya demokrasi di Amerika, Pak Kwik? Iya, kayak Amerika nggak begitu. Oleh karena mereka seperti yang saya katakan, sistem mereka baik untuk mereka. Gaya Amerika tidak begitu. Kan didebatkan semua problematik, diskusi yang berbobot sekali. Gitu, kebetulan kita masih segar dalam ingatan kita. Debat-debat antara McCain dan Obama dengan musuhnya siapa, Hillary. Jadi itu kan lain daripada di sini, debat apa di sini itu. Apakah ini terkait dengan budaya kita yang menganut falsafah makin berisi makin merunduk, Pak Kwik? Betul, orang-orang seperti ini itu biasanya tidak menonjol sendiri. Oleh karena itu lalu dalam sistem yang seperti ini ya ambles. Yang sekarang yang terkenal kan yang menonjol sendiri. Lah sekarang kita acu pada sejarah kita lah. Kenapa Bung Karno dulu jadi presiden? Dia kan nggak pernah mengatakan saya mau jadi presiden, aku orang enggak. Dia kayak orang keranjingan, dia pokoknya tidak bisa terima ada penjajahan. Masuk bui ya masuk bui udah. Terus hantem perjuangan. Nah, rakyat akhirnya melihat, oh ini pemimpinku. Begitu juga Pak Harto. Dia yang terus langsung bertindak menertibkan segala apa itu. Harus tertib kembali, harus aman kembali. Nah, orang malah memikir karena kan waktu itu triumviratnya sebenarnya tokohnya kan Pak Nasution. Orang waktu itu dengan sendirinya semua ini presidennya masih Pak Nasution dong gitu. Nah, ketika beliau tidak mau, baru Pak Harto ditekan. Pak Harto pun gak langsung mau, dipaksa-paksa itu baru mau. Jadi perbuatan tidak peduli, pokoknya apa, dia berbuat dia tidak peduli. Nah, itulah pemimpin sejati gitu. Bukan gini yang gembar-gembor ini. Demikian Kwik Hyun-gi, saya Kiki Wijaya.